Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah Ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-7 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 14 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya besar dari Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang ke-9 yang dituliskan oleh Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, babun ad-dalilu ala sihhati islami man hadarahul mautu ma lam yugharghir. Sebuah bab yang menunjukkan bahwasanya Islam, keislaman seseorang itu masih dihukumi sebagai Islam yang sah, yang benar, walaupun maut sudah akan menjemput dia selama belum sampai nyawanya itu di kerongkongan. Hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah adalah hadis dari sahabat yang mulia Al-Musayyib Ibnu Haznin radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sebuah kisah yang menceritakan tentang akhir dari kehidupan seorang Abu Talib. Yang insyaallah taala akan kita bacakan penjelasan dari Al-Syeikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah di dalam hadis ini. Yang mana secara ringkas, ketika Abu Talib menjelang wafatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau dan memberikan sebuah nasihat kepada Abu Talib agar mengucapkan kalimat tauhid. Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan ashhadu laka biha indallah. Sebuah kalimat yang nantinya aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari satu sisi. Akan tetapi dari sisi yang lain ada Abu Jahal, begitu pula Abdullah ibn Abi Umayyah terus memberi masukan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci, apakah engkau tidak suka terhadap agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ini merupakan ayah dari Abu Talib, Abu Talib ibn Abdul Muttalib, yang merupakan kakek dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka akhir dari kisah tersebut, setelah terjadi as-sira' bainal haqqi wal batil, peperangan antara kalimatul haq, kalimatul tauhid dengan kalimatul syirkiyah, maka Abu Talib wafat dalam keadaan belum mengucapkan, belum mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Abu Talib merupakan orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, maka anil nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas untuk seorang nabi itu meminta istighfar, memintakan ampun kepada mereka orang-orang musyrikin orang-orang yang wafat dalam keadaan kufur, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat terdekat dari Nabi ataukah kaum mukminin secara umum. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas wafatnya orang tersebut, wafatnya kerabat terdekat tersebut dalam keadaan kufur, dalam keadaan melakukan kesyirikan, yang mereka adalah penghuni neraka al-jahim wal-iyadu billah. Kemudian ayat yang turun pula dalam kisah ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka latahdi man ahbabt, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Kita akan menyebutkan beberapa faedah atau penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi hafizahullah wa ra'ah, di antaranya apa yang berkaitan dengan sanad hadis ini secara umum, yang mana beliau menyebutkan di antara faedah dari sanad hadis ini, anna fihi riwayatu tabi'i anit tabi'i. Di dalam sanad, jalur periwayatan hadis al-musayyib ini, terdapat periwayatan seorang tabi'in yang diambil dari tabi'in yang lainnya, yaitu yang pertama adalah Ibnu Syihab, yakni Az-Zuhri, yang mana beliau mengatakan akhbaroni Sa'id Ibnu al-Musayyib. Maka kedua nama ini merupakan nama dari tabi'in yang telah mendapatkan rekomendasi dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, yang mereka notabene-nya adalah bagian dari murid-murid sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sifat ketawaduan yang dimiliki oleh para tabi'in yang tidak sungkan, tidak malu untuk mengambil periwayatan dari teman seleting mereka, teman sejawat. Walaupun mungkin mereka adalah orang yang lebih muda, tapi namanya periwayatan hadis tetap diambil oleh tabi'in tersebut. Wal ibnu an abih. Begitu pula riwayat ini bisa kita ambil faedah dalam sanadnya secara umum, ada riwayat seorang anak yang dia ambil dari sang ayah, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib alaihi rahmatullah, mengambil periwayatan dari al-Musayyib ibn Haznin ibn Abi Wahbin, merupakan ayah dari Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi di dalam menjelaskan secara ringkas siapa itu Abu Talib. Berkata beliau hafizahullah warah, Abu Talib hadha huwa ibnu Abdul Muttalib. Abu Talib ini merupakan anak kandung dari Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abd Manaf, ibnu Qusay, wa huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa walidu Ali ibn Abi Talib. Dan Abu Talib merupakan ayah kandung dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Maka kita mengenal nama sahabat yang mulia, khalifah yang keempat, yaitu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Abu Talib ini yang dimaksud, yang ada di dalam kisah ini, ayah dari Ali ibn Abi Talib. Usmuhu, wasmuhu, nama dari Abu Talib tersebut adalah Abdu Manaf. Nama dari Abu Talib adalah Abdu Manaf. Wasmu Abdul Muttalib, dan nama dari Abdul Muttalib, yakni nama dari kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah nama dari ayah Abu Talib, ini adalah Syaibah. Maka kita mendengar dalam beberapa periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Syaibatul Hamid. Syaibah ini merupakan nama dari Abdul Muttalib. Jadi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, yakni Muhammad ibn Abdullah ibn Syaibah. Abdul Muttalib namanya adalah Syaibatu Al-Hamdi. Kemudian Abu Talib dikisahkan di dalam beberapa karya ahli sejarah al-mu'arrikhin bahwasanya beliau merupakan seorang yang sangat-sangat membantu dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kondisi ayah beliau sudah tiada, Abdullah. Maka yang menanggung, yang mentarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain tentunya sang ibu, adalah sang paman yang bernama Abu Thalib. Sehingga ketika Nabi SAW telah mendapatkan risalah kenabian di tengah-tengah bangsa Quraisy, awalnya beliau dikucilkan, tidak dianggap. Akan tetapi setelah Abu Thalib menjadi orang terdekat yang sangat-sangat membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bangkitlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan kalimat at-tauhid. Bahkan Abu Thalib ini memiliki perasaan yang sangat cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kecintaan ini tidaklah bermanfaat. Nanti insyaallah taala akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam dalam syarah-syarah terakhir beliau tentang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah yang namanya kecintaan yang hakiki akan membawakan sebuah manfaat, akan membawakan sebuah faedah. Maka dari sini yang bisa kita ambil faedahnya, kecintaan seorang Abu Thalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan mahabbah hakikiyah, bukan kecintaan yang hakiki, tapi mahabbatun tabi'iyah. Kalau kecintaan yang tabi'i, kecintaan yang sifatnya alamiah, ya begitu saja mencintai. Kenapa? Karena beliau keponakan saya, karena beliau ayah saya, karena beliau ibu saya, karena tabiat dasar kita mencintai ayah-ayah kita, tabiat dasar kita mencintai cucu-cucu misalkan, dan yang seterusnya dari kerabat-kerabat terdekat. Maka inilah jenis kecintaan yang ada di sisi Abu Thalib, dan ini tidak bermanfaat. Karena kecintaan yang bermanfaat adalah kecintaan yang bisa membawakan faedah, yang bisa membawa manfaat, yang dikenal dalam syariat Islam dengan mahabbah al-haqiqiyah. Dan itu tidak ada pada Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib sangat menyadari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran. Sampai-sampai bangsa Quraisy yang ada di hadapan Abu Thalib ketika mereka mayoritasnya menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Abu Thalib mengucapkan, yang diucapkan oleh Abu Thalib kepada bangsa Quraisy tersebut ternukil dalam sebuah kitab Al-Mu'arrikh, sebuah kitab sejarah, bahwasanya Abu Thalib mengatakan kepada bangsa Quraisy tersebut, ta'lamuna anna Muhammadan lam yakdzib qattun. Kalian tentu menyadari bahwasanya Muhammad ini, Abu Thalib tidak mengatakan bahwasanya Rasulullah, tidak, karena Abu Thalib tidak mengakui bahwa beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Abu Thalib melindungi karena ini adalah keponakanku. Ini adalah orang terdekatku. Ayahnya sudah tiada. Jadi benar-benar dibela karena unsur tabi'iyah. Unsur tabiat. Tabiat dasar alamiah, bukan kecintaan yang hakiki. Maka disadarkan kepada bangsa Quraisy, ta'lamuna anna Muhammadan lam yakdzib qattun. Kalian tentu mengetahui bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pernah sekalipun berdusta. Ini persaksian Abu Thalib kepada bangsa Quraisy. Artinya apa? Ayo ikuti dia. Bahkan lebih dari itu, Abu Thalib sang ayah memiliki pesan wasiat khusus kepada sang putra yang bernama Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ar-Rashid yang keempat. Apa pesan Abu Thalib kepada Ali bin Abi Thalib? Ittabi'hu fa innahu 'alal haqq. Ini pesan Abu Thalib kepada Ali bin Abi Thalib. Ittabi'hu, wahai putraku, ikutilah dia. Ikutilah Muhammad, fa innahu 'alal haqq. Karena sesungguhnya dia berada di atas kebenaran. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah besar, bahwasanya apabila seseorang hanya sekedar i'tiraf, hanya sekedar mengetahui atau mengakui al-haq dan tidak mengikuti, tidak ada faedahnya. Seorang mengetahui bimbingan ulama al-kibar, seorang mengetahui bimbingan para immatus salaf adalah sesuatu yang paling pantas untuk kita ikuti. Kalau hanya sekedar i'tiraf, hanya sekedar pengakuan da'awa, enggak bermanfaat. Kecuali harus diamalkan. Dia ikuti apa wejangan para masyayikh, dia ikuti apa wejangan para imam. Tapi hanya sekedar mengakui, oh Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair adalah Imam Al-Jarhi wa Ta'dil, diakui. Naam, diakui. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah seorang muhaddits. Naam, diakui. Tapi ketika pengakuan tersebut hanya sekedar da'awa, hanya sekedar pengakuan, pengakuan dan pengakuan, tanpa ada realitas, tanpa ada realisasi yang dia buktikan, tidak ada realisasinya, tidak ada prakteknya, maka itu semua adalah pepesan kosong, tidak akan memberi sebuah faedah. Dari sini kita bisa mengambil faedah itu. Kenapa? Abu Thalib mengetahui Nabi SAW mengakui beliau adalah seorang al-amin, orang yang amanah, as-siddiq, orang yang paling jujur. Bahkan beliau berada di atas al-haq alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Abu Thalib tidak merealisasikan hal tersebut kepada dirinya, yang akhirnya wafat dalam keadaan musyrik wal'iyadu billah. Maka ketika kita benar-benar telah mengetahui al-haq, kita benar-benar telah mengakui al-haq berada di sisi para ulama, wejangan mereka ada, jangan sekedar kita bangga-banggakan, jangan sekedar kita aku-akui saja. Oh iya, saya bersama bimbingan para ulama. Oh iya, saya bersama fatwa para masyayikh dan yang seterusnya. Percuma, tidak memiliki faedah. Karena faedah tersebut bisa kita rasakan apabila benar-benar bimbingan para ulama tersebut, al-haq tersebut dia ikuti. Yattabi'il haq. Ini kaidahnya. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Imam Muslim, wa kanat wafat Abi Thalib di Makkah qabla al-hijrah, menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan sejarah kapan sih wafatnya Abu Thalib ini. Abu Thalib itu wafat di kota Makkah sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Al-Madinah biqalil. Sangat jarak, sangat dekat jaraknya, afwan. Sangat dekat jaraknya antara hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah dengan wafatnya Abu Thalib. Qala Ibnu Faris, kemudian Imam Nawawi alaihi rahmatullah menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Faris alaihi rahmatullah, mata Abu Thalib. Abu Thalib telah wafat. Wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam berusia 49 sanah, 49 tahun. Ini ucapan Ibnu Faris yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 49 sanah. Usia Nabi ketika itu 49 tahun wa thamaniyat ashur. 49 tahun 8 bulan wa 11 yauman dan 11 hari. Telitinya para ahli sejarah. Inilah keistimewaan al-Islam. Bahkan jumlah hari dari usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya Abu Thalib ternukil. Maka Islam ini bukan agama yang biasa saja. Islam ini khususnya apa yang kita nisbahkan kepada salaf itu ajaran yang luar biasa, terjaga, sudah baku, sudah ada. Bahkan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 49 tahun 8 bulan 11 hari. Bayangkan dakiknya, rincinya. Para ahli sejarah menukilkan hal ini. Abu Thalib wafat dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam berusia 49 tahun 8 bulan 11 hari. Wa tuwfiyat Khadijah, dan Khadijah wafat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin ba'da mauti Abi Thalib bi 3 ayyam. Khadijah radhiyallahu taala anha yang merupakan ummul mukminin, bahagian dari ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah orang yang sangat memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau radhiyallahu anha wafat 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib. 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib. Ini Khadijah. Bagaimana ahli sejarah menukilkan hal ini dan sampai walhamdulillah ke zaman kita sekarang. Ini baru yang berkaitan dengan warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah ternukil secara sempurna seperti ini. Kapan wafatnya Abu Thalib? Ketika Rasul alaihi salatu wasallam berusia 49 tahun 8 bulan 11 hari. Kapan wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha? 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib. Bagaimana Al-Qur'anul Karim bisa kita bayangkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhu. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menjaga Al-Qur'an. Maka bagaimana bisa kaum Syiah, padahal ayat ini diketahui oleh kaum Syiah, tapi apa? tetap mereka mengatakan Al-Quran itu lebih dari 30 juz. Luar biasa lancangnya mereka terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, khotsi fillah ya ra'akumullah, kalau kita melandaskan cara berpikir kita, cara beragama kita dengan sesuatu yang keluar dari syariat Islam, satu poin, dua poin, satu perkara, dua perkara, satu urusan, dua urusan, pelan-pelan kita akan melenceng. Jangan dibayangkan kaum Syiah, mereka benar-benar lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka pun sampai sekarang masih mengikrarkan diri mereka, kami berada di atas pemahaman Al-Kitab dan Sunnah. Kami berada di atas ajaran Quran dan Sunnah sampai sekarang. Tapi pemahamannya berbeda, maka tidak bisa disamakan. Maka Al-Quranul Karim yang sudah kamil, yang sudah pasti terjaga sampai kapanpun, tidak ada batasan. Bukan artinya yaumul qiyamah Al-Quran pun akan hancur. Lah, terus terjaga kapanpun Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya sampai kapanpun ila ayyasha Allah. Tapi masih saja dikoreksi, masih saja dikritisi oleh kaum Syiah. Maka jangan kita memiliki rasa keajaiban, rasa keheranan ketika mereka berani mengkritisi hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hadith-hadith yang dhaif, hadith-hadith yang sahih, muttafaqun alaih, hadith Bukhari Muslim dikritisi oleh mereka. Jangan kita heran, kenapa? Al-Quran saja dikritisi, yang jauh lebih mulia dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam Al-Fatah, intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan Al-Imam Nawawi ketika menyebutkan Khadijah wafat 3 hari setelah wafatnya Abu Talib pada syarah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari menyebutkan yahtamilu ay yakuna al-musayyib hadara hadhil kisah. Ada di kemungkinan bahwasanya ketika wafatnya Abu Talib, al-musayyib yang meriwayatkan hadith ini, yakni ayah dari Sa'id Ibn al-Musayyib, itu beliau hadir di dalam kejadian tersebut, maka beliau bisa meriwayatkan hadis tersebut secara rinci, riwayat ini secara rinci. Fa innal madhkurin min bani Makhzum wa huwa min bani Makhzum aidan, karena yang tersebut namanya di dalam riwayat ini, yang mereka merupakan keturunan dari bani Makhzum, yang kemarin sudah kita sebutkan Abu Jahal, ada lagi di sana yang bernama Abdullah ibn Abi Umayyah. Ini semua dari Bani Makhzum. Dan ada lagi di sana yang ketiga, yaitu Abu Al-Musayyib. Afwan. Ada lagi yang ketiga yang bernama Al-Musayyib. Jadi yang hadir di dalam kejadian tersebut, wafatnya Abu Talib, ada tiga orang dari kalangan musyrikin ketika itu. Ada Al-Musayyib, ayah dari Sa'id. Ada Abu Jahal. Dan ada Abdullah ibn Abi Umayyah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar, wahuwa min Bani Makhzumi aydan. Al-Musayyib merupakan dari bagian dari Bani Makhzum. Wa kana thalathatu yawma idzin kuffara. Tiga-tiganya ketika itu masih dalam keadaan kafir, masih musyrik, belum ingin mengikuti risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga-tiga orang ini masih dalam keadaan kufur. Famata Abu Jahlin ala kufrihi, kata Al-Hafidh. Maka Abu Jahal meninggal, wafat dalam kondisi dia masih kufur. Wafat dalam kondisi dia masih melakukan kesyirikan, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama al-akharan, dan dua yang lainnya, yang pertama Al-Musayyib dan yang kedua Abdullah ibn Abi Umayyah, masuk ke dalam Islam. Jadi setelah kisah ini, dua orang masuk ke dalam Islam dan Abu Jahal masih tetap pada kekufurannya sampai dia wafat, wal'iyadzu billah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sang paman, "Qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan, sebuah kalimat. Dari sisi bahasa Arab, kalimatan ini bisa dibaca dengan dua harokat. Yang pertama dengan nasab dan yang kedua dengan ar-rafa'. Bisa dibaca dengan fathah kalimatan, bisa pula dibaca dengan Rafa kalimatun. Kalau kalimatan keadaannya ada dua. Bisa jadi dia badal dari la ilaha illallah, atau yang kedua alal ikhtisas. Maka dia nasab kalimatan asyhadu laka biha indallah. Kalau dalam keadaan rafa marfu kalimatun, keadaannya adalah khabar li mubtada, khabarun li mubtada'in mahdzuf, khabar dari mubtada yang telah terhapus. Jadi jangan disalahkan apabila ada yang membaca hadis ini, riwayat ini dengan kalimatun usyhidu laka biha indallah, benar karena itu adalah mubtada, afwan khabar, karena itu adalah khabar dari mubtada yang mahdzuf. Kalau dia sebutkan dengan kalimatan, maka juga benar. Ada dua ihtimal. Ada ihtimal yang pertama badal, atau yang kedua adalah al-ikhtisas. Kalimatun atau kalimatan asyhadu laka biha indallah. Di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah dengan lafaz uhajju. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah bukan dengan lafaz asyhadu, tapi dengan lafaz uhajju bitasydidil jim. Dengan jim yang bertasydid, uhajju, sebuah kalimat, wahai pamanku yang aku akan berhujjah. Ini dalam riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah. Dalam riwayat Imam Muslim yang ada di hadapan kita, kalimatan asyhadu, sebuah kalimat, wahai pamanku yang aku akan bersaksi. Jadi ada asyhadu, ada uhajju, ada bersaksi, ada berhujjah. Memiliki makna yang sama, akan tetapi dalam sisi periwayatan menunjukkan lafaz-lafaz inilah yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat al-Imam at-Tabari alaihi rahmatullah dari Az-Zuhri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ai am, wahai pamanku, innaka a'zamun nasi alayya haqqan." Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai sebenar-benarnya. Engkau adalah orang yang paling benar-benar aku cintai. Wa ahsanuhum indi yadan, dan engkau adalah orang yang paling baik di sisiku, karena engkau telah menolongku, karena engkau telah membuat dakwahku lancar, tidak dihalangi oleh bangsa Quraisy, tidak dihalangi oleh bangsa Arab dan yang seterusnya. Wa ahsanuhum indi yadan, engkau adalah orang yang paling banyak memberi bantuannya kepadaku. Faqul, ucapkanlah wahai pamanku kalimatan, sebuah kalimat, tajibu li biha syafa'atu fika yaumil qiyamah, yang aku akan berusaha untuk memberikan syafaatku nanti di yaumil qiyamah untuk dirimu. Ini dalam riwayat al-Imam at-Tabari dari jalan al-Imam az-Zuhri alaihi rahmatullah. Jadi di sini dijelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan usaha tersebut dikarenakan beliau alaihi salatu wassalam sangat mencintai, sangat menghormati, sangat berterima kasih. Man la yashkurin nas atau man la yashkuril enam, man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekian banyak bantuan yang datang dari sisi Abu Talib, beliau ingin membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak ingin dengan wafatnya Abu Talib dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik, artinya sekian banyak kebaikan yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang begitu saja. Beliau alaihi salatu wasallam tidak ingin, maka disebutkan, "Ayyam innaka a'zamun nasi alayya haqqan." Engkau memiliki hak yang besar, yakni kewajiban aku sebagai keponakan adalah membantu kamu agar kamu selamat dari api neraka, agar kamu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hak kamu begitu besar terhadapku wahai pamanku. Engkau sangat aku cintai. Engkau sangat banyak membantu aku. Jadi itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membalas kebaikan dari Abu Talib, menunaikan hak yang ada di sisi Abu Talib. Tapi Abu Talib tetap berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan kufur. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengatakan, "Wa kullu dzalika sarghibun li Abi Talib." Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaddimah, ucapan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembukaan sebelum beliau ingin masuk kepada inti pembahasan atau inti nasihat kepada Abu Talib, ucapan-ucapan yang tadi sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan tersebut, kullu dzalika targhibun li Abi Thalib. Semuanya itu targhib, sebuah motivasi. Sebuah motivasi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib agar jangan Abu Thalib ini merasa saya seumur hidup sudah kufur. Saya seumur hidup sudah musyrik. Mungkin tidak bisa lagi saya masuk ke dalam Islam. Ini yang ingin dipatahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Argumen ini yang ingin dijatuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus asa. Ayo ucapkan la ilaha illallah, itu semua akan bisa menghapuskan apa yang telah dilakukan dari kekufuran dan kesyirikan. Jadi jangan sampai ada argumen-argumen yang masuk kepada Abu Thalib, sudahlah seluruh hidupmu kamu pakai untuk kesyirikan. Seluruh hidupmu kamu pakai untuk kekufuran. Enggak bisa lagi, sudah ada waktu untuk bertaubat, kesempatan untuk bertaubat. Itu yang akan dipatahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam tetap berusaha walaupun kematian sudah mendekati Abu Thalib, tetap ingin diusahakan agar beliau bisa mengucapkan satu kalimat saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hirsun ala najatihi, kata Imam Al-Qurtubi, wa yaballahu illa ma yurid. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa hirsun ala najatihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan, meminta apa yang sampai kepada Abu Thalib tersebut dari ucapan la ilaha illallah, beliau menunjukkan semangat yang luar biasa alaihi salatu wasallam. Semangat untuk apa? Untuk sang paman, agar beliau mendapatkan keselamatan di akhirat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam paham, mengetahui kalau tetap mati dalam kesyirikan, pasti dan pasti akan celaka. Pasti dan pasti akan masuk ke dalam azab an-nar, kekal, tidak akan bisa keluar. Musyrik. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ingin sekali mengangkat dari azab tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Yang kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, walaupun tidak sesuai dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama ayahmu? Yani agama nenek moyang mereka yang berada di atas kesyirikan. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaih, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun tidak berhenti, terus berusaha untuk membujuk Abu Thalib agar bisa memberikan atau mengucapkan, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam riwayat Al-Imam Syaibi alaihi rahmatullah, di dalam riwayat At-Tabari, riwayat Al-Imam Syaibi dari jalan Al-Imam Syaibi alaihi rahmatullah yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Al-Musayyib, Al-Musayyib radhiyallahu taala anhu warḍah mengatakan, faqala lahu dzalika miraran. Faqala lahu dzalika miraran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, bukan hanya tiga kali mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Al-Musayyib mengatakan, faqala lahu dzalika miraran. Nabi alaihi salatu wasallam terus mengulangi ucapan tersebut. Tapi yang di sisi lain sama juga. Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah, Abi Umayyah juga tidak mau putus asa. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Jadi betul-betul ada as-sira' bainal haqqi wal batil. Hatta qala Abu Thalib akhiru ma kallamahum, sampai Abu Thalib mengatakan di akhir hayatnya, fi akhir taklimihi iyyahum, kata Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi alaihi rahmatullah, yang dimaksudkan lafaz hadis ini, hatta qala Abu Thalib akhiru ma kallamahum ay fi akhir taklimihi iyyahum. Jadi Abu Thalib yang mengucapkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Ucapan terakhir dari Abu Thalib ketika mendengar dua sisi ini terus berada di hadapannya, maka Abu Thalib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib yang mengatakan, akan tetapi memakai dhamir huwa. Di sini dijelaskan, arada bidzalika nafsahu. Maksudnya Abu Thalib mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, yakni dia tetap berada di dalam agama Abdul Muttalib, tidak masuk ke dalam Islam, tidak menyetujui apa yang telah diminta oleh keponakan, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian riwayat menukilkan bahwasanya ana ala millati Abdul Muttalib, dengan lafaz ana, aku berada di atas agama Abdul Muttalib, tetap berada di atas kekufurannya, tidak mau kembali kepada al-Islam, tidak mau masuk ke dalam apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikrarkan sebuah kalimat yang sangat ringan, akan tetapi sulit apabila tidak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallah, demi Allah. Di sini kita akan membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah, la astaghfiranna laka ma lam unha, demi Allah, aku akan terus memintakan ampun untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, sudah masuk isya. Ismail 16. Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan sebuah syarah yang sangat bagus sekali yang berkaitan dengan ucapan ini. Beliau mengatakan di dalam Al-Fath, waqa'a an-nahyu an talabil maghfirati al-ammah. Di dalam riwayat ini, an-nahyu, larangan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu berasal dari permintaan ampun dari seorang muslim kepada seorang yang musyrik, ammah secara umum, siapapun dia, bukan hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilarang untuk memintakan ampun kepada Abu Talib, tapi semuanya, semua muslimin yang memiliki kerabat musyrik wal'iyadzubillah, kafir wal'iyadzubillah, tetap tidak boleh. Wa inna masagha dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam iqtida'an bi Ibrahim. Iqtida'an bi Ibrahim alaihi salatu wassalam fi dzalik. Yang mana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan hal tersebut, memintakan ampun kepada sang paman Abu Talib, iqtida'an, beliau mengikuti. Siapa yang diikuti oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim memintakan ampun untuk Azar, untuk sang ayah. Dan itu akan kita jelaskan bagaimana perinciannya. Awalnya tidak mendapatkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan malam unha, apa yang belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan terus memintakan ampun kepadamu wahai pamanku sampai aku dilarang. Artinya selama tidak ada larangan, pasti akan dimintakan ampun terus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabiullah Ibrahim yang telah memintakan ampun kepada sang ayah. Fa anzalallahu azza wajalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi mereka orang-orang musyrikin. Insyaallah taala kita akan jelaskan sedikit ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan ayat ini setelah azanul isya berkumandang. Muadzin, tafadhal. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dalam riwayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tegurannya, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas untuk seorang nabi dan tidak pantas pula untuk orang-orang yang beriman, ay yastaghfiru, untuk mereka beristighfar, memintakan ampun lil musyrikin, bagi mereka orang-orang musyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan, ay ma yajuz, tidak diperbolehkan. Wa ma yambaghi lahum dzalik. Wa ma yambaghi lahum dzalik, dan tidak sepantasnya untuk dilakukan. Wa huwa khabar bi ma'na an-nahyi. Dan itu di dalam ayat ini khabar yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabi, khabar, bentuk pengkabaran, tidak pantas untuk seorang nabi, tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bima'na an-nahi, maknanya adalah larangan, artinya jangan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, jangan wahai kaum muslimin, untuk kalian memintakan ampun, beristighfar kepada orang-orang yang telah jelas wafat dalam keadaan musyrik, wafat dalam keadaan kafir, wal'iyadzubillah, walaupun itu adalah kerabat terdekat dari yang kita miliki. Wal'iyadzubillah. Yang mana di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak yang berkaitan dengan makna seperti ini, khabar bima'na an-nahi, begitu pula khabar bima'na an-nafi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz khabar, pengkhabaran, sekedar menginformasikan, sekedar mengabarkan, tapi yang dimaukan oleh Allah adalah larangan atau penafian. Seperti apa yang ada pada ayat Allah Subhanahu wa taala, sebuah khabar tapi memiliki makna penafian. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Ini pengkhabaran tapi maknanya adalah penafian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidak ada seorang jiwa pun yang wafat, yang meninggal kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang wafat di antara kita, apakah dia muslim ataukah kafir, mukmin ataukah musyrik dan yang seterusnya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula khabar yang memiliki makna larangan selain dari ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada riwayat ini adalah wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah. Tidak pantas bagi kalian untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pengkhabaran. Bentuknya sekedar informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kalian untuk mengganggu antu'dzu Rasulullah. Tidak pantas bagi kalian untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengkhabaran di sini maknanya adalah larangan, an-nahyu. Yang insyaallah taala syarah dari hadis ini ketika Abu Thalib mengucapkan di akhir hayatnya atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt, wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, semuanya tergantung pada kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Apakah wanita yang sudah tua masih wajib mengenakan cadar? Kalau dia ingin mengenakan cadar, maka dipersilahkan, tidak ada larangan. Akan tetapi, apabila tidak mengenakan cadar, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qa'idu minan nisa. Al qa'id maknanya ada ya, adalah orang-orang yang wanita-wanita yang telah tua. Tapi di sisi para fuqaha, para ahli fikih berbeda pendapat. Apa batasannya al qa'id? Apa batasannya wanita-wanita yang telah tua tadi? Apakah 40 tahun, 50 tahun dan yang seterusnya? Ada yang berpendapat bahwasanya wanita yang telah tua adalah batas di mana dia telah tidak mengalami masa haid lagi. Sudah tidak mendapati masa haidnya, telah menopause. Maka itu diperbolehkan untuk tidak mengenakan cadarnya. Tapi min babil ihtiyat, karena sekarang kita berada di zaman fitnah, maka apa yang dimiliki oleh para sahabiah yang mana keadaan mereka telah tua, akan tetapi tetap mengenakan penutup wajah untuk mereka, padahal itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman kita sekarang. Maka tetap disarankan untuk mengenakan cadar. Tapi kalau mereka yang telah tua tidak memiliki sesuatu yang membuat tertarik lawan jenisnya, maka mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau melakukan yang afdal, tentu akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mau tanya, apakah Abdul Muttalib itu kafir? Bila syak. Jelas, wafat dalam keadaan kafir. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Ana ala millati Abdul Muttalib. Ucapan beliau sendiri. Afwan, bolehkah kita membunuh cicak akan tetapi kita siksa terlebih dahulu? Jangan, jangan disiksa. Dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau membunuh silahkan. Bahkan ternukil itu merupakan salah satu dari hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Tapi kalau sampai disiksa jangan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah menuliskan sesuatu yang baik terhadap segala sesuatu. Bahkan ketika kita menyembelih hewan-hewan sesembelihan, kambing, ayam, sapi dan yang seterusnya, maka kita diminta untuk menajamkan terlebih dahulu pisau atau alat yang kita pakai, tujuannya untuk tidak menyiksa hewan tersebut. Betapa indahnya al-Islam. Itulah syariat al-Islam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tanggapan antum terkait dalil yang digunakan sebagian kaum muslimin sebagai dasar untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi? Apa dalil yang dibawakan oleh mereka? Dalilnya kalau berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau paling tidaknya dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berkaitan dengan hal tersebut tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Mereka tidak memahami ayat tersebut sesuai dengan pemahaman yang benar dari kalangan a'immatus salaf, dari pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum. Kalau yang dipakai adalah ayat ada di surah Maryam, atau kalau yang dia pakai adalah hadis, maka hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif, bahkan wal'iyadzu billah hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup apabila kita telah mengetahui kalau itu amalan baik, kenapa tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam sibuk dalam berdakwah 13 tahun di Mekah. Nabi alaihi salatu wasallam sibuk berhijrah 10 tahun di Madinah. Baik, kenapa tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat setelah wafatnya beliau? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang seterusnya. Karena mereka juga sibuk khilafah. Baik, kenapa tidak dilakukan di zaman yang setelah sahabat tabi'in? Kenapa tidak dilakukan di atba' tabi'in dan yang seterusnya, para imamatus salaf, Imam Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i saja, ternukilkah yang katanya mazhab Asy'ari berlandaskan kepada pemahaman Imam Syafi'i, ternukilkankah dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau merayakan Maulid Nabi? Kalau ada, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana mau tanya bagaimana orang yang berhadas kecil lalu dia mandi, setelah itu dia mengerjakan sholat tanpa berwudu, apakah mandi tersebut sudah bisa mengangkat hadas kecilnya tersebut? Mohon jawabannya. Kalau sekedar mandi, ya tidak bisa mengangkat hadasnya, karena yang ada padanya adalah hadas kecil, cukup diangkat dengan berwudu. Apalagi tujuannya mandi bukan mandi janabah, bukan mandi besar, tapi mandi untuk menyegarkan badannya, mandi untuk menghilangkan bau badannya, misalkan berkeringat, maka batal sholatnya dan harus dia ulangi dengan cara berwudu terlebih dahulu. Afwan, dulu ana pernah bertanya seputar rapat dan lurusnya shaf dalam sholat berjamaah. Waktu itu dijawab yang menjadi standar adalah merapatkan bahu dengan bahu dan mata kaki dengan mata kaki. Tetapi kalau kita lihat kenyataan yang dilakukan para aba atau para santri, atau ada juga para ustad yang dirapatkan adalah ujung kaki kelingking dengan jari kelingking saudaranya, dan antar bahu menjauh, terkadang ada yang tidak dirapatkan. Padahal hukum merapatkan dan meluruskan hukumnya wajib. Seperti apa ini? Apa ada dalil yang lain? Atau apa ini hanya bentuk masa bodoh? Masya Allah. Nasihat untuk si penanya sebelum saya menjawab pertanyaannya, berikanlah uzur kepada saudara-saudara antum ahlus sunnah, berikanlah banyak-banyak uzur kepada saudara-saudara antum salafiyin. Kita ini ghuraba, kita ini sedikit terasing, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, badal islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Inilah zamannya al-ghurbah. Islam itu dimulai dalam keadaan sedikit dan nanti diakhiri di zaman fitnah juga dalam keadaan sedikit. Jadi kalau kita melihat satu kesalahan teman kita sesama sunni salafi, teman kita sesama ahlu sunnah, jangan langsung dihukumi, ini berarti mengingkari sunnah, ini tamahal. Tenang dalam menghadapi sebuah permasalahan. Ketika ada kekeliruan, kesalahan dari orang lain yang kita anggap itu adalah bentuk pelecehan terhadap sunnah, masa bodoh terhadap sunnah, datangi orang tersebut, nasihati. Ya akhi, yang saya ketahui dari ilmu begini, begini, begini. Jangan dibuat di majelis umum seperti ini. Kasian. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu, sampaikan kepada para pengajar, para ustadz, ataulah sebutlah para pengasuh, dan yang seterusnya. disampaikan secara tenang. Permasalahan-permasalahan pasti ada. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Itu sebuah ayat yang harus antum tanamkan di dalam sanubari-sanubari kita semuanya, di dalam pikiran-pikiran kita semuanya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kita dengan sebagian yang lain ini fitnah, cobaan. Apakah kita bisa bersabar dengan kejelekan orang lain, dengan kesalahan orang lain, dengan aib orang lain? Itu sudah tabiat dasar. Gak akan bisa kita nemukan di sekeliling kita ini malaikat, semuanya orang-orang baik. Gak bisa. Kembali kepada pertanyaan, apa yang berkaitan dengan soft-soft sholat? Jelas yang berkaitan dengan hal tersebut adalah seperti yang antum tanyakan, bahu dengan bahu, tumit dengan tumit, mata kaki dengan mata kaki. Tapi kalau ada yang tidak mengamalkannya, apalagi disebutkan di dalam soal ini masa bodoh, tidak pantas kita menghukumi itu masa bodoh. Kita beri uzur dulu. Mungkin dia tidak mampu melakukannya. Mungkin. Itu kemungkinan yang pertama. Kalau pasti dia mampu, Ustaz, karena pernah begini. Baik, kita berikan uzur yang kedua. Mungkin bahunya sedang sakit. Mungkin mata kaki. Berikan uzur terus kepada orang lain, berikan uzur. Sama seperti kita misalkan mendapatkan teman kita sama-sama ini jalan naik motor, ngebut, ngelewatin kita begitu saja. Enggak ada klakson, enggak ada salam. La salam wala kalam. Begitu saja. Kita beri uzur, oh mungkin dia cepat-cepat. Anaknya sedang sakit di rumah. Enggak Ustaz, anaknya sehat semua. Oh mungkin dia cepat-cepat sedang sakit perut. Enggak Ustaz, dia baru dari WC tadi. Berikan uzurnya terus, berikan uzur terus. Inilah realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jangan langsung kita menghukumi. Oh, berarti dia enggak senang sama ana, Ustaz. Kenapa dia enggak tegur ana, enggak klakson ana, enggak terus. Begitu juga ketika saling berhadapan misalkan motor satu jalur, jalur yang lain kita klakson, yang lainnya enggak klakson. Oh, berarti dia benci sama ana, enggak mau balas klaksonnya. Mungkin dia enggak dengar satu. Yang kedua, mungkin klaksonnya rusak dua. Enggak, mungkin berikan terus uzur. Sabar ya ikhwan dengan kekurangan orang lain. Sabar. Maka kalau yang berkaitan dengan soft tadi, kita telah memiliki para imah walhamdulillah, dan mereka yang memiliki tanggung jawab. Dan walhamdulillah mereka terus datang soft kedua, datang soft ketiga, luruskan, rapatkan terus. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, terus dari imah. Para imah jazahumullah khair. Itu sudah kewajiban mereka. Dan ketika mereka melihat ada yang renggang, kewajiban mereka untuk merapatkan. Dan walhamdulillah di tempat kita, walhamdulillah ditegakkan namanya sunnah. Walhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menegakkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan dimudahkan untuk ditegakkan di tempat kita ini. Amin. Allahumma amin. Apakah boleh menamai anak kita dengan nama Abu Thalib? Ya jangan. Mana? Cari nama yang baik untuk anak antum. Masa namanya anak antum mau dinamakan dengan Abu Thalib, nama seorang yang musyrik wal iyadhu billah, wafat dalam keadaan kafir. Afwan, bagaimana cara mengetahui bahwa nyawa berada di tenggorokan atau belum di tenggorokan? Ini mungkin bisa ke teman-teman di bagian medis, tapi kalau dari sisi syar'i, secara umum yang namanya ruh itu ketika diangkat, karena ruh itu otomatis diangkat dari bahagian kaki, terus naik sampai ke lutut, terus naik sampai ke paha, terus naik sampai ke perut, dada, dan nanti berujung di mata. Oleh karenanya kita akan mendapati orang-orang yang wafat itu, orang-orang yang meninggal, matanya akan terbelalak karena menyaksikan ruhnya diangkat oleh malaikat maut. Tanda-tandanya yang biasanya ruh itu diangkat dari kaki, kakinya akan dingin. Kalau sudah kakinya dingin, bahagian atasnya, pahanya atau perutnya atau dadanya mungkin masih hangat. Oh berarti ruhnya masih ada di bahagian dadanya. Terus seperti itu. Atau mungkin dari sisi medis, wallahu alam, mereka yang lebih paham silahkan ditanyakan kepada teman-teman medis. Wallahu alam bissawab. Itu mungkin insyaallah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.